Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para member yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam membahas cara membaca Al-Qur'an untuk level pemula dari buku Al-Marhalah. Di rekaman yang terakhir, ana minta antum semuanya untuk mengirim suara rekaman bacaan latihan harokat sukun yang kedua dan dilanjutkan dengan bacaan pelajaran tasydid. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang mengirimkan rekamannya ke WA, nomor WA yang sudah dicantumkan, dan kita akan dengarkan masing-masing suara rekaman tersebut dan akan diberikan koreksian dari bacaan yang telah dikirimkan. Ya, kita dengarkan bacaan pertama yang di masuk atau yang dikirimkan oleh Bu Betty di ya dekat katanya dekat La Bersa. Baik, kita dengarkan suara dari Bu Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Anwun Bahrun Tamrun Sukobun Jurhun Khabrun Khol'un Dahrun Zibahun Rimshun Zu'run Surjun Syu'mun So'bun Dorbun Ta'mun Zafrun Abadun Wadarun Fakhrun Kohrun Kabatun Lamsun Mazhun Hindun A'a Abba Atta Assa Ajja Ahha Adda Azza Azza Assa Asya A'a Affa Akka Alla Amma Anna Awwa Ahha Ayya Arro Akho Asso Addo Aggo Atto Akko Azzo. Ya, bacaan dari Bu Betty tadi dari latihan sukun ada yang keliru barangkali melihat huruf baris ke contoh pertama ataupun latihan pertama dari baris kedua. Sana adalah khabarun, terbaca tadi oleh Bu Betty khabarun, ya tidak ada titiknya. Contoh yang setelahnya baru ada titik khol'un. Jadi latihan yang sebelumnya atau kata sebelumnya khabarun, ha, pengucapan ha sudah tepat sepertinya, barangkali hanya salah melihat huruf, ya ditingkatkan lagi ketelitiannya untuk melihat bentuk-bentuk huruf. Kemudian di bagian tasydid pengucapan zai itu tidak jauh beda dengan z, ada desiran angin yang ditahan di gigi. Azza Azza, kalau yang huruf yang sebelumnya dzal itu juga ditahan tapi ujung lidah ke ujung gigi atas. Azza yang agak keliru tadi pengucapan zai setelahnya. Azza, bunyikan desirnya. Azza. Kalau yang lain alhamdulillah sudah bagus dari apa yang semula dahulu kemarin dikirimkan oleh Bu Betty, sudah ada peningkatan. Nah, semangat terus untuk melatih dari pengucapan-pengucapan huruf hijaiyah ini dalam kondisi berharokat dan sukun, dan ditambah sekarang ketika bertasydid. Nah, barakallahu fiki. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari Bang Hendrik yang juga di Marpoyan. Latihan sukun 2. Anwun, bahrun, tamrun, suqobun, jurhun, habrun, khal'un, dahrun, zibhun, rimshun, zu'run, surjun, syu'mun, sa'bun, darbun, ta'mun, ta'mun, zafrun, abadun, ghadarun, ghadarun, fakhrun, kohrun, kabatun, lamsun, mazhun, hindun. Latihan tasdik. A-A, Abba, Atta, Assa, Ajja, Ahha, Adda, Azza, Azza, Assa, Asha, A'a, Affa, Akka, Alla, Amma, Anna, Awwa, Aha, Ayya, Arro, Akho, Asso, Addo, Arro, Addo, Akko, Azzo. Ya, bacaan dari Bang Hendrik tadi dari bacaan latihan sukun sudah bagus dalam penerapannya. Untuk koresian yang bisa diberikan koresi adalah di bacaan sukun, bacaan latihan sukun ketika baca ain tasydid. Ya, setelah a, kalau a kan sudah terbaca fathah. Ketika masuk ke ain, bibir atau mulut tidak perlu dibulatkan. Seperti apa membaca membuka mulut ketika fathah, posisi bibir hanya seperti itu saja, tidak dirubah. Hanya saja yang dirubah adalah posisi makhraj di dalam. A-a-a. Jangan diberubah mulut lagi setelah pengucapan fathah a. A-a-a. Jangan a'a, tapi a'a. Kemudian dihindarkan mengeluarkan ain dari hidung, karena terdengar tadi dari bacaan Bang Hendrik agak keluar dari hidung bunyinya. Kemudian satu lagi pengucapan dho di ujung dari latihan. Seperti yang telah diterangkan, ketika pengucapan sukun, bahkan ketika huruf-huruf asli, dho itu adalah dhal yang ditebalkan, huruf dhal yang ujung lidah ke ujung gigi atas, maka dho seperti itu. Hanya saja dia diangkat lisannya tengah-tengah ke langit-langit. Allah yang terbaca oleh Bang Hendrik tadi seperti Z yang terbaca seperti Z. Azzo. Seharusnya Allah. Allah. Posisikan ujung lisan ke ujung gigi atas, kemudian tengahnya ke langit-langit. Barakallahu fik. Kita dengarkan bacaan dari yang berikutnya. Bacaan dari Nasrul. Bacaan dari Nasrul. Ya, kita dengarkan. Latihan sukun 2. Anwun. Jahrun. Tamrun. Thuqabun. Jurhun. Habrun. Khal'un. Dahrun. Ribhun. Rimshun. Dhu'run. Surjun. Syu'mun. Sa'bun. Darbun. Ta'mun. Zafrun. Abdun. Ghadrun. Fakhrun. Qahrun. Kabatun. Lamsun. Mazhun. Hindun. Latihan tasydid. A'a. Abba. Atta. Atta. Ajja. Ahha. Adda. Azza. Azza. Assa. Asha. A'a. Affa. Akka. Alla. Amma. Anna. Awa. Aha. Ayya. Arro. Akha. Affa. Abba. Arro. Appa. Akko. Allah. Ya, bacaan dari Nasrul sudah bagus dari penerapannya, dan seperti itulah yang akan diterapkan nanti di setiap baca Al-Quran, setiap berjumpa huruf-huruf tasydid, dan membedakannya ketika menahan pada mim tasydid dan nun tasydid. Nah, barakallahu fik untuk Nasrul yang telah mengirimkan suara rekamannya. Kita dengarkan bacaan berikutnya dari Bu Yasmi di Segunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan harokat sukun 2. Anwun. Bahrun. Tamrun. Tuqabun. Jurhun. Habrun. Khal'un. Dahrun. Zibahun. Rimshun. Dhu'run. Surjun. Syu'mun. Sa'bun. Darbun. Ta'mun. Zafrun. Abadun. Ghadrun. Fakhrun. Qahrun. Kabatun. Lamsun. Mas. mazhun hindun. Latihan huruf bertasydid. A'a, abba, atta, assa, adja, aha, adda, azza, azza, assa, asya, a'a, affa, akka, Allah, amma, anna, awa, aha, ayya, arro, akho, asso, abbo, arro, appo, akko, avvo. Ya, itu bacaan dari Bu Yasmi. Alhamdulillah sudah bagus bacaannya. Dari pengucapan huruf-huruf sukun dan huruf yang bertasydid. Nah, barakallahu fik. Nah, dengarkan bacaan berikutnya data yang dikirimkan oleh Bang Fadli di Jalan Riau. Bismillah. Anwun Bahrun, Tamrun, Suqabun, Jurhun, Jurhun, Habrun, Khal'un, Dahrun, Zibhun, Rimshun, Zu'run, Surjun, Su'mun, So'bun, Torbun, To'mun, Zofrun, Abadun, Ghadarun, Ghadarun, Fakhrun, Kahrun, Kabatun, Lamsun, Mazhun, Hindun, A'a, Abba, Atta, Assa, Adja, Aha, Adda, Azza, Azza, Assa, Assa, A'a, Affa, Akka, Alla, Amma, Anna, Awwa, Ahha, Ayya, Arro, Akho, Asso, Addo, Agha, Atto, Akko, Azzo. Ya, itu bacaan dari Bang Fadli di Jalan Riau. Dari bacaan sukun yang dikoreksi sedikit di pengucapan dahrun ketika dibaca oleh Bang Fadli tadi sepertinya mulutnya agak membulat. Dahrun seharusnya posisikan bibir seperti membaca da yang fathah, kemudian berikan angin yang ditiupkan dari dalam, tidak perlu dibulatkan mulutnya lagi. Jangan dahrun tapi dahrun. Lebarkan bibir seperti membaca da yang fathah. Da ketika masuk ke ha yang sukun langsung dialirkan anginnya tanpa merubah bentuk bibir menjadi bulat. Dahrun, gitu saja. Kemudian bacaan ghadurun sudah perbaiki langsung karena keliru barangkali. Kemudian bacaan tasdid, ketika bacaan tasdid pada huruf gho, tasnya sudah ketika tasdidnya sudah bulat, namun gho-nya terbaca gha, agha, seharusnya agho, agak mengarah ke o, pengucapan ghoin seperti yang telah dijelaskan di penjelasan-penjelasan yang sebelumnya ketika ghoin berharokat fathah. Kemudian dalam pengucapan dho, dho seperti yang telah dijelaskan, dho itu adalah dhal yang ditebalkan sehingga posisi lisan, ujung lisan ditempelkan ke ujung gigi atas, jangan ke bawah. Kalau ke bawah menjadi zo, jadi menjadi zai yang ditebalkan. Seharusnya dhal yang ditebalkan, azo, jangan dibaca azo. Toi, ia bisa berlatih lagi untuk Bang Fadli di Jalan Riau. Ya barakallahu fiik, kita dengarkan bacaan yang berikutnya yang mengirimkan Pak Khairil di Jalan Riau. Anwun, nahrun, tamrun, suqbun, jurhun, habrun, khal'un, dahrun, zibhun, rimshun, zu'run, surjun, syu'mun, so'bun, darbun, to'mun, zafrun, abdun, ghadrun, fakhrun, qahrun, kabtun, lamsun, mazhun, hindun, a'a, abba, atta, assa, adja, ahha, adda, azza, azza, assa, asha, a'a, affa, akka, alla, amma, anna, awa, ahha, ayya, arra, akha, assa, adda, agha, atta, akka, azza. Nah, itu bacaan dari Pak Khairil yang sudah kita dengarkan. Koreksi untuk bacaan Pak Khairil tadi kurang teliti barangkali untuk baris pertama dari latihan sukun. Di sana adalah bahrun yang terbaca oleh Pak Khairil tadi nahrun. Seharusnya bahrun, titiknya di bawah Pak Khairil. Barangkali Pak Khairil kurang teliti memperhatikan titiknya. Kemudian bacaan yang berikutnya, kesan dari bacaan Pak Khidr terlalu terburu-buru sehingga bobot huruf-huruf sukun kurang terlihat, perbedaan dengan huruf sebelum dan setelahnya karena terlalu cepat dalam membacanya. Kemudian juga bagian tasdid juga terlalu cepat bacanya sehingga tertukar cara pengucapan dal dengan zai. Ketika dal terbaca zai tadi yang bertasdid, ketika zai terbaca dal tadi yang bertasdid. Ya, ditingkatkan ketelitian untuk Pak Khairil untuk dal dengan zai tertukar dalam pengucapannya tadi. Ya, barangkali itu saja yang bisa dikoreksi untuk bacaan Pak Khairil. Ya, terlalu terburu-buru, berlatih kembali dengan bacaan pelan. Ya, ada satu lagi, mim dan nun bertasdid seperti yang telah diterangkan dalam keterangan yang telah dikirimkan rekamannya pada hari Kamis yang lalu tentang mim dan nun bertasdid Lama menelan tasdidnya berbeda dengan huruf yang lainnya. Mim dan nun bertasdid harus lama tahannya dibandingkan huruf-huruf yang lain yang bertasdid. Ya, bisa berlatih kembali untuk Pak Khairin untuk membaca latihan ini banyak kali, dan tidak perlu lagi untuk dikirimkan rekamannya. Langsung berlatih dengan berpandu dengan bacaan yang telah dikirimkan pada hari Kamis yang lalu, dan juga rekaman yang ini dalam mana mengoreksi bacaan member yang lainnya. Nah, barakallahu fik. Kita dengarkan berikutnya yang dikirimkan oleh Mas Gatot juga yang berada di Jalan Riau. Anwun, Bahrun, Tamrun, Thuqobun, Jurhun, Habrun, Khol'un, Dahrun, Zibhun, Rimsun, Zuhrun, Surjun, Su'mun, Sa'bun, Dorbun, Ta'mun, Zafrun, Abdun, Ghadrun, Fakhrun, Qahrun, Kabatun, Lamsun, Mazhun, Hindun, A'a, Abba, Atta, Assa, Ajja, Ahha, Adda, Azza, Azza, Assa, Asha, A'a, Affa, Akka, Allah, Amma, Anna, Awwa, Ahha, Ayya, Arro, Akho, Asso, Addo, Aggo, Atto, Akko, Azzo. Ya, itu bacaan dari Mas Gatot dari Jalan Riau, dari penerapan bacaan sukun dan juga tasdid. Sedikit tadi Mas dari bacaan Mas Gatot, Bahrun seakan terbaca H habis H bulat, seharusnya Bahrun, Bahrun di tengah tenggorokan, Bahrun. Kalau yang lain alhamdulillah sudah bagus penerapannya. Baik, terakhir di sini ada bacaan yang dikirimkan oleh member yang di Pangkal Pinang, namun rekaman suaranya tidak bisa di convert ke MP3 karena putarkan melalui speaker handphone saja untuk dimasukkan ke dalam rekaman koreksian. Datang dari Bang David Ardiansyah. Bang David, iya, Bang David Riansyah di Pangkal Pinang. Kita akan mendengarkan suara dari beliau melalui HP. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon koreksiannya, latihan harokat sukun 2. Anmun, Bahrun, Tamrun, Tukobun, Jurhun, Habrun, Khol'un, Dahrun, Zib'ahun, Rimshun, Du'run, Surjun, Su'mun, Syokbun, Darbun, Habdun Gadrun Wah Wahrun Kohrun Kabdun Lamsun Majahun Indun. Kemudian latihan tasjid A Abah Atta Asha Ajja Ahha Adda Azza Azza Azza Asha A'ah Afwa Akka Allah Amma Anna Awwa Aha Ayya Arro Akho Asho Addo Agro Atko Akko Azo. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacaan dari Bang David Riansyah di Pangkal Pinang yang telah mengirimkan suaranya. Question untuk beliau, ketika membaca lam sukun pada latihan sukun, jangan terpantulkan ucapan lamnya, karena itu yang sering salah dalam baca kebanyakan dari kaum muslimin. Khala'un itu terhitung mantul, karena huruf lam sebagaimana yang telah kita pelajari pada bagian awal dari harokat sukun tidak termasuk dari 5 huruf yang dipantulkan ketika sukun. Jadi ditahan, dijalankan hurufnya, jangan ditahan. Khala'un itu mantul, seharusnya khal'un. Khol'un. Dia rimshun juga seperti itu, rimshun, ditahan mimnya, rimshun, rimshun, jangan rimshum, rimshun. Satu lagi di mazhun, itu jangan dipantulkan juga, mazhun, mazhun, mazhun, jangan mazhun. Ya, 3 koresen itu untuk bacaan sukun dari suara bacaan Bang David. Kemudian untuk pengucapan huruf yang bertasydid tadi dari bacaannya, pengucapan ha ya, aha, seperti yang tidak banyak kali keliru tadi dalam bacaannya. Ya, hanya itu yang bisa dikoreksi untuk Bang David di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Baik. Ya, demikian para ikhwan, para member dan akhwat member grup yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan koreksian yang diberikan untuk bacaan para member yang mengirimkan suaranya sebagai perwakilan, untuk barangkali sebagian dari antum juga kesalahannya sama dengan apa yang dikoreksi dari bacaan-bacaan para member yang mengirimkan suara ini, dan mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya untuk berlatih dan selalu diperbanyak berlatih dari latihan yang telah dikirimkan, sehingga memberikan perubahan dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah ketika sukun dan juga bertasydid. Nah, dan kita lanjutkan untuk rekaman yang berikutnya untuk membaca latihan-latihan tasydid yang berikutnya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.